atau harta tersebut berupa hasil panen, ya, hasil bumi, maka dikeluarkan ketika panennya. Ini yang pertama, zakat al-amwal atau zakat mal, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta. Jenis yang kedua, zakatul abdan, zakat badan. Wahiyya lati tata'allaku bil badan, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan. Zakat apa ini? Wahiyya zakatul fitr, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yang ditunaikan na'am di akhir dari bulan Ramadan, ya, yang boleh menunaikannya 2 hari atau sehari sebelum Al-Id, ya. Naam. Dan sudah kita bahas, ya, naam, tentang Idul Fitr pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Demikian pula tentang zakat fitrah, ya, sudah kita bahas. Yang nanti insyaallah akan kita ulang. Baik, selesai dari masalah yang ketujuh. Macam-macam zakat hanya ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Al-mas'alatu tsaminah, sekarang masalah yang terakhir dari bab yang pertama. Masalah yang ke-8, al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8, zakatud dain. Zakat hutang. Zakat hutang. Yaitu jika seseorang memiliki uang yang sudah mencapai nisab zakat. Misalkan punya uang 50 juta, misalkan. Uang ini dipinjam oleh orang lain. Wajibkah dibayarkan zakatnya? Wajibkah dia, ya, yang uangnya ini dipinjamkan ke orang lain? Nah, wajibkah dia membayar zakat harta tersebut? Ini pembahasannya. Ad-dainu idza kana 'ala mu'sirin fa inna sahibad dain yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahidin fi sanati qabdih. Hutang apabila ada pada orang yang kesulitan, ya, sulit bayar utang. Nah, maka pemilik utang atau uang, ya, dia membayar zakat dari hartanya tersebut jika dia telah memegangnya selama 1 tahun. Maka dia membayarkan zakatnya di tahun dia memegang uang tersebut. Nah, baik, berarti kalau dia tidak memegang uang tersebut, naam, dalam 1 tahun, ya, dan uang tersebut ada pada orang, ya, karena dihutangkan, ya, dan orang ini sulit atau kesulitan atau belum bisa membayar hutangnya, maka pemilik uang tersebut tidak wajib membayar zakatnya, ya, jika dia naam tidak memegangnya dalam 1 tahun. Nah, Kemudian fa in kana 'ala mali'in qadirin fa innahu yuzakkihi likulli 'am li'annahu fi hukmil mawjudi 'indah. Sekarang yang kedua, apabila harta tersebut yang dipinjamkan itu dipinjamkan kepada orang yang mampu untuk membayar hutang, nah, kapanpun diminta uang tersebut, dia akan sanggup membayar hutangnya. Nah, maka kalau uang tersebut ada pada orang yang seperti ini, maka pemilik uang dia menzakatinya setiap tahun. Li'annahu fi hukmil mawjudi 'indah, karena harta tersebut hukumnya hukum ada pada dia. Ya. Kenapa? Karena jika dia minta kepada orang yang berhutang, orang yang berhutang ini akan sanggup membayarnya. Nah. Baik, sehingga nanti tidak akan ada hilah, ya. Tidak akan ada hilah, ya. Udah uangnya dihutangkan aja supaya bebas dari zakat, ya. Baik, tetap dia wajib bayar zakat, ya. Jika harta yang dia hutangkan ke orang lain, orang lain tersebut, ya, dia mampu membayar hutangnya kapanpun. Maka pemilik harta wajib membayar zakatnya setiap tahunnya, walaupun uang tersebut ada pada orang lain. Nah, tetapi dia wajib membayar zakat setiap tahunnya. Karena hukumnya hukum ada pada dia uangnya. Karena jika dia minta akan dibayar. Nah, oleh orang yang berhutang tersebut. Taib. Adapun jika harta tersebut ada pada orang yang sulit membayar hutang, ya, maka dia tidak wajib membayar zakat, kecuali jika dia memegangnya dalam setahun penuh. Nah. Ini tentang hukum zakatid dain, hukum zakat hutang. Kemudian sebagai tambahan faedah tentang masalah hutang, ya. Di sana ada atsarud dain 'ala zakah. Ada pengaruh hutang terhadap zakat. Apa saja pengaruh hutang terhadap zakat? Yang pertama, apabila seseorang dia memiliki hutang, hutangnya 20 juta misalkan. Atau hutangnya ini menutupi nisab zakat. Menutupi nisab zakat. Atau mengurangi dari nisab zakat. Nah, maka kalau kondisi seperti ini, tidak wajib dia membayar zakat. Nah, tidak wajib dia membayar zakat. Nah. Taib. Kita berikan contoh, ya. Sekarang harga perak berapa? Berapa harga perak? 1 gram. Supaya contohnya lebih mengena gitu. Bisa aja pakai perkiraan gitu. Berapa? 5.000. 8.000 per gram ya. Nah, zakat atau nisab perak itu 595 gram. 595 gram dikali 8.000. Berarti 4.760.000. 4.760.000. Nah. Baik. Orang yang punya uang 4.760.000 dan sudah genap setahun dia miliki ini, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Nah. Baik. Mafhum? Ini kalau tadi benar ya, 1 gramnya 8.000 benar ya? Hah? Atau perkiraan, Pak? Kurang lebih. Nah. Hah? 300 itu emas harga 8.300. Kita ulang lagi. 595 kali 8.300. Berarti 4.938. Taruhlah 5 juta lah ya, biar apa? Enggak ada koma-komanya gitu. Baik. Nisab perak kurang lebih 5 juta. Kalau orang sudah memiliki uang 5 juta, dimiliki dalam setahun, wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Ketika sudah genap setahun. Bukan ketika Ramadan ya. Nah, jangan nunggu Ramadan. Sudah genap setahun, sekarang sudah genap setahun. Keluarkan sekarang. Segera. Nah, jangan ditunda. Ya. Baik. Cuman kita lihat kebiasaan ya ikhwah juga kadang ya. Nah, kebiasaannya itu Ramadan. Nah. Wallahualam apakah benar hitungannya pas tahun tersebut genapnya pas Ramadan atau bagaimana, enggak tahu. Tapi yang jelas wajibnya itu pas genap setahun dia memiliki harta tersebut 5 juta. Telah dimiliki setahun, maka ketika genap setahun dia keluarkan. Jangan nunggu nanti lomba Ramadan. Ramadan masih lama, masih 2 bulan lagi, sebulan lagi. Nah. Baik. Kita ambil contoh ini. Seseorang dia punya hutang 5 juta. Nah. Sekarang dia punya uang 5 juta. Nah. Wajib bayar zakat enggak? Hah? Wajib enggak? Hah? Tidak wajib bayar zakat. Nah, tidak wajib bayar zakat. Dia punya hutang 5 juta. Sekarang ada uangnya 5 juta, ya. Nah, karena apa? Dainnya yastaghriq an-nisab. Ya, menutupi nisabnya. Ya. Au yang kusuhu atau hutangnya itu mengurangi nisab. Ya. Nisabnya 5 juta, ya. Kemudian, na'am, dia punya hutang ya misalkan 1 juta. Berarti tinggal berapa? Tinggal 4 juta. Nah, mengurangi nisabnya. Nah, mengurangi nisabnya sehingga tidak wajib baginya membayar zakat. Ini yang pertama, pengaruh hutang terhadap zakat. Kemudian yang kedua, jika hutang tersebut tidak mengurangi nisab, maka naam hutang tersebut hanya naam menggugurkan harta, ya, sejumlah naam hutang yang ada pada orang lain. Misalkan punya uang berapa? 6 juta. Nah, punya uang 6 juta. Hutangnya berapa? Hutangnya 500 ribu. Baik. Maka ini tidak mengurangi nisab, ya. Nah, karena nisabnya tadi berapa? 5 juta. Nah, kurang lebihnya, ya. Maka yang dia bayarkan zakatnya berapa? 5 juta dikurangi hutang tadi. Hah? 5 juta 500. Nah, 2,5% dari 5 juta 500 dia keluarkan. Nah. Walaupun uangnya sekarang ada berapa? 6 juta ada pada dia. Tapi yang dia keluarkan zakatnya adalah zakat 2,5% dari 5 juta 500-nya. Mafhum, ya? Nah. Baik. Selesai dari masalah yang ke-8. Nah, kita masuk pada bab yang baru. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fi zakati dzahabi wal fiddah. Bab yang kedua membahas tentang zakat emas dan perak. Wa fihi iddatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama sekarang. Hukmu zakati fihima wa adillatu dzalik. Hukum zakat emas dan perak beserta dalil-dalilnya. Tajibuz zakatu fi dzahabi wal fiddati. Wajib membayar zakat emas dan zakat perak. Artinya emas dan perak wajib dizakati. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 34. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, yaitu tidak dibayarkan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka beritahu kepada mereka, ya, atau beritakan kepada mereka dengan siksa yang pedih. Berikan kabar kepada mereka, kabar siksa yang pedih bagi orang yang memiliki emas dan perak tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Maka wajib bagi orang yang memiliki emas atau perak, jika telah mencapai nisab zakat dan telah dimiliki setahun, wajib untuk mengeluarkan zakatnya, rub'ul usyr, yaitu 2,5%-nya. Wala yutawa'adu bihadzihil uqubati illa 'ala tarki wajibin, dan tidaklah diancam dengan ancaman siksa yang berat ini, siksa yang pedih, kecuali karena meninggalkan suatu kewajiban. Ini menunjukkan bahwasanya membayar zakat emas dan perak adalah wajib. Nah, karena tidaklah diancam dengan siksa yang pedih kecuali karena sebab meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau meninggalkan sesuatu yang sunnah, yang bukan wajib, enggak akan ada ancaman siksa yang pedih. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ini dalil dari ayat. Dalil dari hadis, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha." Tidaklah seorang yang memiliki emas, tidak pula perak. Tidaklah orang yang memiliki emas, juga tidaklah orang yang memiliki perak, yang tidak menunaikan haknya, yaitu tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya, illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safa'ih min nar, kecuali pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya setrikaan dari api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, yang setrikaan ini dibakar di neraka jahannam. Fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kemudian setrikaan tersebut disetrikakan ke lambungnya dan ke dahinya serta ke punggungnya. Kullama baradat u'idat alaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Setiap setrikaan tersebut dingin, maka dikembalikan lagi menjadi panas, ya. Dibakar lagi menjadi panas lagi. Nah, kemudian disetrikakan lagi ke dia, ya. Di dahinya, di lambungnya, di punggungnya dan seterusnya. Pada hari kiamat yang satu harinya naam menyamai 50 ribu tahun dari hari-hari dunia. Hatta yaqdiyallahu bainal ibad, sampai ini akan terus dia naam rasakan azab tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan di tengah-tengah para hambanya atau di antara para hambanya. Maka ini ancaman yang sangat keras, ya, bagi orang yang memiliki emas dan perak yang sudah sampai nisabnya dan sudah dimiliki selama setahun, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, ancamannya ini. Ya, dibuatkan setrikaan dari api, ya, yang setrikaan tersebut dipanggang atau dibakar di neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke punggungnya, ke lambungnya dan ke dahinya. Enggak bisa kita bayangkan, ya. Nah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Dan setiap kali setrika tersebut dingin, ya. Kemudian dikembalikan lagi menjadi panas. Ya, dibakar lagi, kemudian disetrikakan lagi. Demikian seterusnya. Yang akan dia alami pada hari kiamat nanti sampai Allah memberikan keputusannya di antara para hambanya. Kemudian wali ijma'i ahli ilmi ala anna fi mi'atai dirham khamsata darahim. Dalil yang lain adalah karena ijma'. Karena dalil itu ayat, ya, Al-Quran, hadis dan ijma'. Ini dalil. Dalil yang ketiga adalah ijma' dari para ulama bahwasannya pada harta 200 dirham, ya, wajib dikeluarkan 5 dirhamnya. Wajib dikeluarkan 5 dirhamnya. Nah. 2,5%-nya. Wa 'ala annal mudhahhaba idza kana 20 mithqalan, dan juga para ulama sepakat Al-Mudhahab, ya, logam yang disepuh dengan emas, nah, apabila beratnya adalah 20 mithqal, ya, 20 mithqal, wa qimatuhu mi'ata dirham, dan nilainya atau harganya itu menyamai 200 dirham, ya, logam yang disepuh dengan emas tadi, nah, menyamai 200 dirham harganya, tajibu zakatu fih, wajib juga dibayarkan zakat padanya. Taib, ini dalil dari Al-Quran, Al-Hadis dan juga Ijma' tentang wajibnya zakat emas dan perak. Nah, wajibnya zakat emas dan perak, dan yang apa? Yang mewakili keduanya. Nah, apa? Umlah, naqdiyah, ya, uang. Nah, ya, uang. Maka zakat uang itu disesuaikan dengan, naam, harga emas ataupun harga perak, ya, naam, di saat itu. Ya. Kalau sekarang misalkan harga perak adalah 8.000 lebih tadi, ya, yang jika dikalikan dengan 595 gram perak maka akan menjadi kurang lebih 5 jutaan, ya, berarti naam nisab, ya, uang adalah 5 juta. Ya. Jika orang telah memiliki uang 5 juta dalam setahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dikeluarkan 2,5%-nya ketika telah genap setahun. Baik. Ringkasnya tentang nisab emas dan perak. Nisab emas itu 20 dinar. 20 dinar. Satu dinar, ya, satu dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. Nah, satu dinarnya. Berarti sekarang kalikan. 4,25 kali 20. Berapa? Nah, 85 gram. Ya, ini nisab emas. 85 gram. Seorang yang telah memiliki yang memiliki emas 85 gram dan telah genap setahun dimiliki, ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Nah. Kalau sekarang dia emasnya hanya 80 gram. Wajibkah dikeluarkan zakatnya? Tidak wajib karena tidak mencapai nisab. Nah. Atau dia punya emas 85 gram. Sudah 11 bulan dia miliki. Ya. 11 bulan setengah. Qadarullah, ya. Pas bulan yang ke-11, ya, butuh sesuatu. Ya, sehingga dia harus menjual emasnya, naam, 20 gram misalkan, ya, untuk beli kebutuhan. Atau dia jual 5 gram emasnya untuk membeli kebutuhan. Nah, wajibkah dia membayar zakat? emasnya tadi? Hah? Tidak wajib. Kenapa? Karena tidak genap satu tahun. Sekarang dia punya emas 85 gram. Ya. Kemudian ya, setelah mau genap satu tahun, ya, dia sengaja supaya enggak wajib bayar zakat. Nah, mending dikurangi 5 gram ya, untuk beli apalah gitu. Menghindar dari apa? Pembayaran zakat. Wajibkah dia bayar zakat? Hah? Wajib. Yang seperti ini wajib. Karena dia sengaja ingin menghindari pembayaran zakat. Yang sengaja ingin menghindar dari pembayaran zakat, wajib bayar zakat. Yang tidak wajib itu yang tidak sengaja tadi, ya, memang ada keperluan, ada kebutuhan. Pas mau genap setahun ada kebutuhan sehingga dia harus menjual emasnya misalkan, sehingga berkurang nisabnya. Maka ketika berkurang nisabnya ya tidak wajib bayar zakat. Paham ya? Ini masalah haul dengan nisab. Baik. Kemudian, sekarang nisab perak. Nisab perak itu 200 dirham. 200 dirham. Atau sebelumnya ya, yang emas tadi. Nah, yang emas tadi. Dia boleh membayar zakatnya dengan 2,5% dari emasnya. Membayarnya dengan emas, ya. Emas dari 85 gram tadi diambil emas 2,5%-nya. Boleh. Boleh juga dengan apa? Nilainya. Nilainya, harganya. Misalkan harga emas berapa sekarang? 400 misalkan. Tinggal kalikan 2,5%. Kalikan 85 gram dikali 400. Berapa? Kemudian dikalikan 2,5%. Diambil 2,5%-nya. Nah. Berapa? Ya. Alasabilil misal. Misalkan emas sekarang 400.000. Ya. 400.000 dikali 85 gram. Berarti 34 juta. Ya. 34 juta. Dikali 2,5% berapa? Diambil 2,5%-nya. Berapa? 850 ribu. Benar enggak? Ya. Nah. Dia bayar dengan uang 850 ribu. Nah. Baik. Benar. Nah. Benar ya? Kalau salah nanti dikoreksi. Baik. Pindah ke perak. Sekarang. Perak nisabnya 200 dirham. 200 dirham. Satu dirham ya, itu 2,975 gram. Satu dirham itu 2,975 gram. 2,975 gram dikali berapa? 200 dirham. Berarti 595 gram. Dalam hitungan gram. 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Ya. Kalau 20 dinar tadi sama dengan 85 gram emas. Kalau 200 dirham perak itu sama dengan 595 gram perak. Nah. Taib. Mafhum ya? Nah, tinggal dikalikan saja sekarang harga perak berapa, ya. Kemudian antum hitung, misalkan 5 juta ya. Jika antum telah memilikinya dalam setahun, wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Masalah yang kedua insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.